Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala hukmut tasnifi. Berkata al-Syaikh Abdullah al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Ada Bittarisi wal Mudarrisi, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar terhadap karya tulisnya atau terhadap penulisan kitab. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai hukmut tasnifi, hukum dalam menulis kitab atau membuat karya tulis. Waqala az-Zarkasyiyu, ya, berkata Al-Imam Az-Zarkasyi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Inna tasnifa kutubil ilmi fardu kifayatin. Sesungguhnya, menuliskan kitab-kitab yang berisikan ilmu, itu hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu bagi orang yang mampu melaksanakannya, selama tujuannya itu terpenuhi. Fardu kifayah bagi siapa? Liman manahahullahu fahman wattila'an. Bagi siapa saja yang Allah anugerahi pemahaman dan juga ilmu. Dan juga pengetahuan. Walan tazala hadhil ummatu ma'a qasri a'mariha. Ya, maka manusia itu senantiasa bersama dengan singkatnya usia mereka, fizdiyadi fizdiyadin watarokin fil mawahibi. Maka umat manusia ini, itu walaupun usia mereka itu pendek, namun senantiasa dalam keadaan terus bertambah dan juga terus meningkat pemberian dan juga warisannya. Karena para ulama itu terus memberikan warisan berupa ilmu, berupa kitab. Wal ilmu la yahillu katmuhu. Dan yang namanya ilmu itu tidak boleh hukumnya untuk ditutupi. Ya, tidak boleh disembunyikan. Falau turikat tasnifu, kalaulah penulisan kitab itu ditinggalkan oleh para ulama, laduyyi'al ilmu 'alan nasi. Maka ilmu itu akan terlantar di tengah umat manusia. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya menuliskan ilmu bagi ulama atau siapa saja yang dianugerahi Allah pemahaman dan juga pengetahuan. Wa qad qala Allahu ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-187, Wa idh akhadallahu mithaqal ladhina utul kitaba litubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. Wa idh akhadallahu mithaqal ladhina utul kitaba litubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kalian menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kalian menyembunyikannya. Maka barang siapa yang Allah berikan ilmu dan pemahaman, dilarang untuk menyembunyikannya, namun diminta untuk menjelaskan kitab tersebut. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Al-Manthuru fil Qawa'id. Kitab Al-Manthur fil Qawa'id, buah karya Liz-Zarkasyi, buah karya Al-Imam Az-Zarkasyi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Thalitha, jilid ketiga, Safhata Khamsin wa Thalathina, halaman 35. Kemudian kita kembali ke atas. Awalu mani betada'a bitasnifi. Orang yang pertama menuliskan kitab, meninggalkan karya tulis. Qila dikatakan yang pertama menuliskan kitab atau mewariskan karya tulis itu adalah awwalu man ibtada'a bitasnifil kutubi, orang yang pertama kali menuliskan atau meninggalkan karya tulis itu adalah Sa'id bin Abi Arubata, yaitu Sa'id bin Abu Arubah. Dikatakan beliau adalah ulama yang pertama kali menuliskan kitab. Tuwuffiya sanata sittin wa khamsina wa mi'atin. Beliau wafat pada tahun 156 Hijriah. Waqila, dan juga ada yang mengatakan, yang pertama menuliskan kitab itu adalah Abdul Maliki bin Abdul Aziz bin Juraijin, yaitu Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. Tuwuffiya sanata khamsina wa mi'atin minal hijrati, yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat pada Al-Ilal buah karya lil Imami Ahmada, buah karya Al-Imam Ahmad, Al-Mujallada Thaniya pada jilid yang kedua, Safhata Ihda Ashrata wa Thalathimi'atin pada halaman 311. Kemudian Al-Jami'u li akhlaqir rawi wa adabis sami'i, dan kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami', buah karya Khatib Al-Baghdadi. Kemudian pada Al-Mujallad Tsaniyah pada jilid kedua, Safhata Ihda wa Thamanina wa Mi'ataini pada halaman 281. Kemudian pada kitab, ya Allahu a'lam, ini mungkin maksudnya Al-Muhaddithu, ya Al-Muhaddithul Fasilu. Ya Al-Muhaddithul Fasilu, buah karya Ar-Roma Hurmuzi, Safhata Ihda Ashrata wa Siti Mi'atin pada halaman 611. Kemudian pada Siyaru A'la Min Nubala'i, buah karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujalladah Sadisa pada jilid ke-6, Safhata Sab'in wa Ishrina wa Thalathimi'atin pada halaman 327. Safhata Sab'in wa Ishrina wa Thalathimi'atin. Kemudian kita kembali ke atas. Maqasidut ta'lifi thamaniyati. Maksud-maksud dari penulisan yang 8. Ya, jadi ulama mengumpulkan ada 8 tujuan atau maksud dari penulisan kitab. Wa qad dzakara al-ulama'u anna maqasidat ta'lifi thamaniyatun. Dan sungguh para ulama itu telah menyebutkan bahwa maksud atau tujuan penulisan kitab itu ada 8. Al-awwalu, maksud yang pertama, ma'dumun qadikhturi'a. Ya, ma'dumun qadikhturi'a. Yang tadinya tidak ada, itu diadakan. Ya, artinya ilmu yang tadinya tidak ada, kemudian ternyata diperlukan oleh umat, itu kemudian diadakan. Athani, yang kedua, mufarraqun qad jumi'a. Yang tadinya itu terpisah, itu kemudian digabungkan. Karena mungkin tadinya ada ilmu-ilmu yang ya, tersebar, terpisah di mana-mana, kemudian digabungkan dalam sebuah kitab. Athalithu, yang ketiga, naqisun qad kummila. Yang tadinya kurang, ya, cacat, kurang sempurna, kemudian disempurnakan. Itu juga tujuan penulisan kitab. Ar-rabi'u, maksud atau tujuan yang keempat, muskilun qad syuriha. Ilmu yang tadinya itu masih samar, itu kemudian dijelaskan. Al-khamisu, maksud yang kelima, mutawwalun qad ikhtusira. Ilmu yang tadinya itu panjang, yang mungkin sulit untuk dipahami oleh pemula, itu kemudian diringkas. As-sadisu, maksud yang keenam, manthurun qadarut tiba. yang tadinya itu tersebar, ya, ilmu itu tersebar, kemudian dibuat mungkin tersebar acak, ya, tidak urut dan lain sebagainya, kemudian dibuat tertib, ya, dibuat urut. Kita melihat kitab-kitab para ulama itu banyak yang membuat tertib atau urutan yang dibuat supaya para penuntut ilmu itu mudah dalam memahaminya. Kemudian as-sabi'u yang ketujuh, khata'un qada suhiha. Perkara yang tadinya keliru, yang mungkin sudah tersebar di antara manusia, itu kemudian dibetulkan, ya, diperbaiki. Afaminu, kemudian maksud penulisan yang kedelapan, yang terakhir adalah mubahamun qada uyyina. Yang tadinya tidak jelas, itu kemudian diterangkan. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad nadzama ba'duhum as-sab'atal uwala, ya, al-uwal itu jamak bagi al-ula, wa qad nadzama ba'duhum as-sab'atal uwala biqawlihi. Dan sungguh sebagian para ulama itu menyusun, ya, atau merangkainya dalam syair, dalam nazam, tujuh yang pertama. Ya, ini kan tadi ada delapan. Ya, maka sebagian ulama itu membuat syairnya untuk yang tujuh yang pertama. Biqaulihi, dengan syairnya, yaitu dikatakan ala, ya, ketahuilah, fa'laman. Maka, ya, ketahuilah, annata'alifa sab'atun. Bahwasanya tujuan penulisan kitab itu ada tujuh. Likulli labibin fin nasihati khalisi. Bagi setiap yang orang cerdas, yang murni dalam memberikan nasihat. Fasyarhun li'ighlaqin wa tashihahu mukhti'in. Maka tujuan yang pertama itu adalah menjelaskan apa yang tertutup. Ya, maka ini mirip tujuan yang keempat tadi, muskilun qad syuriha. Wa tashihu mukhti'in, kemudian membenarkan perkara yang keliru. Ini seperti tujuan yang ketujuh. Kemudian wa ibda'u khabarin muqaddimin ghairi naqisi. Kemudian orang yang berilmu, ulama terdahulu itu mengadakan ilmu, ya, yang tidak mundur. Maka ini seperti tujuan yang pertama. Jadi sudah tiga. Kemudian wa tartibu mansurin wa jam'u mufarraqin, kemudian menertibkan atau membuat urutan dari ilmu yang tersebar. Ini seperti yang tadi yang keenam. Kemudian menggabungkan yang terpisah. Ya, ini seperti tujuan yang kedua atau maksud yang kedua. Wa taqsiru tatwilin wa tatmimu naqisi. Kemudian meringkas yang panjang, ini seperti maksud yang ketiga. Kemudian menyempurnakan yang kurang atau yang cacat. Ini adalah maksud yang tadi naqisun qada kumila, yang ketiga. Ya, jadi tartibu manthurin tadi itu yang keenam, kemudian jam'u mufarraqin itu yang kedua, taksiru tatwilin itu yang kelima, kemudian tatmimu naqisin itu adalah yang ketiga. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Idho'atur Romusi, yang buah karya Asy-Syarqi, atau ada yang menuliskannya dengan Qaf Asy-Syarqi, Al-Mujalladah Thaniyah, jilid kedua, Safhata Thamanin wa Thamanina wa Mi'ataini, pada halaman 288. Kita kembali ke atas. Awaluman takallama fi maqasidit ta'lifi. Ulama yang pertama menyebutkan mengenai maksud-maksud penulisan kitab. Wa awwalu man takallama fi dhalika al-allamatu al-lughawiyyu Abul Husaini Ahmadu bin Farisin. Yang pertama menyebutkan, atau ulama yang pertama menyebutkan maksud-maksud dari penulisan kitab itu adalah al-allamah, ya, ulama lughawi, ulama bahasa, Abul Husain Ahmad bin Faris. Indama asyara ila ba'di aghradit ta'lifi. Ketika beliau mengisyaratkan kepada sebagian tujuan-tujuan penulisan kitab. Wa maqasidihi, dan juga maksud-maksud penulisan kitab. Fi muqaddimati kitabihi as-sahibi. Pada permulaan kitab beliau, yaitu as-sahibi, yang kita lihat catatan kaki, safhata khomsin, pada halaman kelima. Ya, kemudian, faqala, maka Abul Husain Ahmad bin Faris rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, walladhi jama'nahu fi mu'allafin, walladhi jama'nahu fi mu'allafina hadha, dan yang kami kumpulkan dalam buah karya kami ini, mufarraqun fi asnafi mu'allafatil ulama'il mutaqaddimina radiyallahu anhum. Jadi yang kami kumpulkan di dalam buah karya atau karya tulis kami ini, itu sebetulnya apa yang tersebar di dalam berbagai macam tulisan-tulisan para ulama terdahulu. Jadi yang tersebar di berbagai macam tulisan ulama terdahulu itu dikumpulkan oleh beliau. Ya radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka semua. Wajazahum anna afdolat jazai. Wajazahum anna afdolal jazai. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas para ulama yang terdahulu tersebut. Ya, karena ilmu yang diberikan kepada kita dengan balasan yang paling baik, paling afdol. Wa innama lana fihi ikhtisaru mabsutin. Sesungguhnya yang dapat kita lakukan sekarang itu hanyalah itu meringkas apa yang luas. Ya, jadi apa yang terkait agama ini itu sudah dituliskan oleh para ulama terdahulu. Yang dapat kita lakukan sekarang itu hanyalah meringkas pembahasan yang luas. Au bastu mukhtasorin, atau meringkas, atau maaf, atau menjelaskan apa yang ringkas. Au syarhu muskilin, atau memberikan penjelasan terhadap perkara yang samar. Au jam'u mutafarriqin, atau menggabungkan ilmu-ilmu yang tadinya tersebar di berbagai tempat. Sampai di sini ucapan dari Abul Husain Ahmad bin Faris rahimahullahu ta'ala. Thumma dhakaroha bin Hazmin al-Zahiriyu fi ba'di musannafatihi. Ya, kemudian Ibnu Hazm al-Zahiri rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan maksud-maksud penulisan ini dalam sebagian kitab-kitab beliau. Wa minhu akhadaha Abu Hayyana fi awaili syarhit tashili. Dan di antaranya itu disebutkan oleh Abu Hayyan dalam awal kitab beliau Syarhu At-Tashil, yang menyebutkan juga maksud-maksud dari penulisan kitab. Wa zada 'alaiha, dan kemudian Abu Hayyan beliau menambahkan, auma huwa mubahamun fa yu'ayyanu. Atau apa yang tadinya itu masih tidak jelas, itu kemudian diterangkan. Ya, wa huwa al-maqsadu tsaminu kama taqaddama. Dan ini adalah maksud yang ke-8, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Tadi kan ada 8. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini dapat dilihat di Syarhut Tashil, ya Al-Mujallad Al-Awwala, pada jilid pertama, Safhata Ihda Ashrata, pada halaman 11. Wanzur Ido Atar Romusi, dan juga dilihat pada kitab Ido Atur Romus, wa karya Asyarqi, Al-Mujallad Al-Thaniya, jilid kedua, Safhata Thamanin wa Thamanina wa Mi'ataini, halaman 288. Kemudian, At-Ta'rifu Bi'ada Bit-Ta'lifi, ya, buah karya Lissuyuti, buah karya As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, Safhata Sittin, halaman 6. Kemudian Azharur Riyadi fi Akhbaril Qadi Iyadin, ya, buah karya Ahmad Syihabuddin, Al-Mujallada Thalitha pada jilid ketiga, Safhata Arba'in wa Thalathina ila Safhati Khamsin wa Thalathina, halaman 34 sampai halaman 35. Kemudian juga dapat dilihat pada Qawa'idut Tahdithi, kitab Qawa'idut Tahdith, Lil-Qasimi, buah karya Al-Qasimi, Safhata Thamanin wa Thalathina, halaman 38. Kita kembali ke atas. Tahqiqul kutubi laisa tausnifan wala ta'lifan. Di sini menjelaskan bahwa tahqiq, ya ini istilah yang sering kita temui dalam penulisan kitab. Ada muhaqqiq, ya. Itu artinya adalah melakukan tahqiq terhadap kitab. Tahqiq secara umum itu kita, atau ada ulama yang meneliti. Meneliti manuskrip-manuskrip yang tersebar mengenai sebuah tulisan. Kalau kita mengetahui kitab terdahulu itu jangan dibayangkan langsung menjadi kitab satu. Ya. Bisa jadi ditulis dalam waktu yang berbeda-beda, di lembar yang berbeda, kemudian mungkin tulisannya juga tidak sama kejelasannya. Maka ketika dikumpulkan itu bisa jadi ada yang berbeda dari naskah aslinya atau ada yang hilang dan lain sebagainya. Maka para muhakkik ini berjuang untuk meneliti seluruh lembaran-lembaran dan juga manuskrip-manuskrip yang dapat diakses. Kemudian diteliti, kemudian disimpulkan bahwa tulisan yang benar dari kitab ini adalah seperti ini. Yang sesuai dengan tulisan aslinya, saya punya buktinya seperti ini, pada manuskrip nomor sekian, dan lain sebagainya. Ini pekerjaan penelitian yang sangat menguras energi. Namun yang dimaksud di sini bahwa mentahqiq kitab itu bukan merupakan tindakan menulis kitab atau membuat karya tulis. Ini sebuah aktivitas yang berbeda. Ini maksud dari paragraf ini. Amma tahqiqul kutubi falaisa ta'lifan. Adapun kegiatan melakukan verifikasi atau meneliti kitab itu bukan kegiatan menulis kitab. Ya, meneliti dan verifikasi itu bukan menulis kitab. Wala tasnifan, dan juga bukan kegiatan membuat karya tulis. Bil ma'nal istilahi, secara makna istilahnya. Ya, walaupun akhirnya biasanya karyanya juga berupa kitab. Namun bukan kitab yang ditulis oleh muhakkik. Tetapi ada kitab asli yang kemudian diteliti, ditentukan mana lafadz yang paling tepat, ya kemudian dituangkan dalam buku. Mengapa? Li'anna tahqiqa yuqasadu bihi badlu inayatin khasatin bil makhtutati. Ya, li'anna tahqiqa yuqasadu bihi badlu inayatin khasatin bil makhtutati. Karena yang namanya tahqiq, itu tujuannya, itu adalah mengerahkan perhatian yang khusus terhadap manuskrip-manuskrip. Ya, atau lembaran-lembaran yang ditulis oleh penulis aslinya, atau murid-muridnya. Ya, karena terkadang kitab itu disalin oleh para muridnya. Maka memberikan perhatian khusus terhadap lembaran-lembaran atau manuskrip-manuskrip tersebut. Min tahqiqi unwanil kitabi, ya dari meneliti kemudian mungkin memverifikasi judul-judul kitab. Dari judulnya saja. Ya, kita mengetahui bahwa judul kitab itu terjadi perbedaan pendapat dalam atau di antara para ulama. Itu pun ternyata perlu usaha yang sangat keras. Seperti kitab mungkin dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang sangat terkenal yaitu I'lamul Muwaqqi'in. Itu ada yang menyebutnya sebagai I'lamul Muwaqqi'in. Maka koreksi antara nama-nama tersebut itu adalah pekerjaan muhakkik. Hanya beda harokat atau hamzah saja. Wa tahqiq ismil mu'allifi, dan juga memverifikasi nama dari penulis. Ya, karena nama para ulama itu juga berbeda-beda penyebutannya. Seperti mungkin ulama hadis ada yang menyebutnya Ad-Daruqutni, ada yang menyebutnya Ad-Daruqutni. Maka para ulama muhaqqiq itu menentukan cara membaca yang betul seperti ini. Wa nisbatil kitabi ila muallifihi, dan juga menyandarkan suatu kitab terhadap penulisnya. Karena terkadang ada kitab yang disangka merupakan buah karya seseorang, ternyata setelah diteliti bukan. Ya mungkin itu hanya kutipannya dan lain sebagainya. Wa tahqiqi matnil kitabi, dan juga mentahqiq isi atau matan dari kitab tersebut. Hatta yadhhara bi qadril imkani muqariban linassi muallifihi. Ya, matan kitab tersebut diteliti, diverifikasi sampai jelas, ya sampai pada kadar memungkinkan kondisinya itu sangat dekat atau sama, ya atau dekat dengan nas asli dari penulisnya. Ini sangat sulit. Karena kitab zaman dahulu itu mungkin tulisannya berbeda-beda, ya. Kemudian ada yang mungkin harokatnya berbeda-beda, titiknya berbeda, dan lain sebagainya. Wahuwa biwajahin amin amrun jalilun, dan itu dari sisi yang umum itu merupakan perkara yang mulia. Yahtaju minal juhdi wal inayati, yang itu memerlukan kesungguhan dan perhatian. Ila aktsara mimma yahtaju ilaihi at-ta'lifu, yang mungkin dari satu sisi lebih banyak ya perhatian dan kesungguhan itu diperlukan daripada sekedar menulis buku. Wa qadiman qala al-jahidhu, dan dahulu berkata al-jahidh. Wala rubbama arada mu'alliful kitabi an yasluha tashifan au kalimatan saqitatan. Ya, dan barangkali dahulu seorang penulis kitab itu menginginkan untuk memperbaiki kekeliruan atau kata yang hilang. Fayakunu insya'u ashri warokotin. Ya maka jadilah menuliskan 10 lembar min hurril lafzi. Ya, yang 10 lembar yang isinya itu lafadznya baik. Wa syarifil ma'ani, dan juga maknanya mulia. Aisaro alaihi min itmami dzalikan naqsi. Itu lebih mudah daripada menyempurnakan kekurangan-kekurangan tadi. Jadi artinya menyempurnakan kekurangan itu lebih sulit daripada sekedar membuat 10 lembar yang baru. Ya hanya satu kata yang hilang itu lebih sulit diperbaiki. Hatta yaridahu ila maudi'ihi minittisalil kalami. Ya, sampai dapat diletakkan pada tempatnya untuk dapat ya menyambung kalam tersebut. Ini dapat di kitab beliau Al-Hayawanu, ini ensiklopedi Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid pertama, Safhata Tis'in wa Sab'ina, pada halaman 79. Kemudian Tahqiqun Nususi wa Nashriha, kitab Tahqiqun Nusus wa Nashriha, li Abdis Salami Haruna, wa karya Abdus Salam Harun, Safhata Ithnataini wa Arba'ina ila Safhati, Ithnataini wa khamsina, halaman 42 sampai halaman 52. Waljuhd, kita kembali ke atas. Waljuhdul ladhi yabdhulu fi tahqiqi yakhtalifu ikhtilafan bayinan li asbabin. Dan kesungguhan yang diperlukan atau dicurahkan dalam tahqiq itu berbeda. Ya, dengan perbedaan yang sangat nyata karena suatu sebab. Laisa hadha maudi'a bayaniha, dan di sini bukan tempat untuk menjelaskannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.